Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal saleh talabul ilmi, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan bahas ayat yang ke-219 dan 220 insyaallah taala. Di ayat yang ke-219 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa yas'alunaka," dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, "Madza yunfiqun?" Apa yang mereka infakkan? Qul, katakanlah dan jawablah, "Dakhlah yang mereka infakkan adalah al-afwa." Apa yang jadi sisa dan kelebihan kebutuhan pokok mereka. Kadzalika, seperti itulah, yubayyinullahu lakum, Allah jelaskan kepada kalian, al-ayati, ayat-ayatnya, la'allakum, supaya kalian tatafakkaruna, memikirkannya, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Penjelasan dari Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, penulis tafsir Taisir Karimi Rahman fi Tafsiril Kalamil Manan rahimahullahu taala, ini adalah pertanyaan tentang kadar yang diinfakkan min amwalihim, dari harta. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Allah perintahkan yang diinfakkan, yang perlu diinfakkan itu adalah al-afwa. Al-afwa artinya adalah al-mutayassar min amwalihim, yang mudah, yang memungkinkan untuk diinfakkan dari harta manusia. Alladzi la tata'allaqu bi hajatuhum wa daruratuhum, yang harta tersebut tidaklah berkaitan dengan kebutuhan atau bahkan kebutuhan primer dan vital seseorang. Itu yang Allah perintahkan untuk diinfakkan. Nah, tentu kemudian pengertian al-afwa yang merupakan sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan harian seseorang, maka tolak ukurnya ini tidak kemudian tidak baku untuk dan yang berlaku untuk semua orang. Namun yarjid, mengacu untuk setiap orang sesuai dengan orang tersebut, dari sisi apakah dia orang kaya ataukah dia orang miskin ataukah dia orang yang ekonominya menengah. Kullun lahu qudratun, masing-masing punya kemampuan untuk menginfakkan apa yang lebih dari kebutuhan pokoknya, dari hartanya, meskipun itu hanya sekedar separuh dari satu butir kurma. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil apa yang mudah dari akhlak manusia dan sedekah mereka, tidak membebani mereka apa yang memberatkan mereka. Dzalika bi anna Allah ta'ala, hal tersebut karena Allah ta'ala tidaklah memerintahkan kita dengan pada apa yang Allah perintahkan. Dzalika bi anna Allah ta'ala lam ya'muruna bima umirna bima amarna bihi hajatan minhu lana. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita apa yang Dia perintahkan kepada kita karena Allah membutuhkan kita. Tidak pula Allah Subhanahu wa taala membebani kita dengan sesuatu yang memberatkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan hal yang dalam hal tersebut terdapat kebahagiaan bagi hidup manusia dan apa yang mudah bagi kita, apa yang memberikan manfaat bagi kita dan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin. Fa yustahaqqu ala dzalika, oleh karena itu maka Allah berhak untuk mendapatkan pujian yang paling sempurna. Walamma dan setelah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan yang demikian gamblang, dan telah Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada hamba-hambanya rahasia dan hikmah syariatnya. Allah katakan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, demikian itulah Allah jelaskan kepada kalian berbagai macam ayat, yaitu ayat yang menunjukkan kebenaran, ayat yang menghasilkan ilmu yang manfaat, dan ayat yang membuahkan al-furqan, kemampuan untuk membedakan kebenaran dan kebatilan. La'allakum tatafakkarun, supaya kalian berpikir di dunia wal akhirah. Artinya supaya kalian menggunakan akal pikiran kalian untuk memikirkan rahasia dan hikmah syariatnya, dan supaya kalian mengetahui bahasanya perintah-perintah Allah di dalamnya terdapat maslahat dunia dan akhirat. Demikian juga supaya kalian memikirkan dunia dan betapa cepatnya berakhirnya dunia, sehingga kalian bukan menolak dunia, dalam artian tentu tidak cinta dan rakus dengan dunia, dan adalah kalian memikirkan akhirat dan abadinya akhirat. Dan sesungguhnya akhirat adalah darul jaza, tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Oleh karena itu kalian berupaya untuk memakmurkan akhirat. Oleh karena itu maka kalian pun berupaya untuk bagaimanakah akhirat itu, akhirat yang dia dapatkan adalah akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Demikian penjelasan sahabat Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkenaan dengan surat Al-Baqarah yang ke-219. Maka tadi kita lihat bahasanya ayat ini membahas tentang hal apakah yang wajib, hal apakah yang kita diperintahkan untuk mensedekahkannya. Apakah kemudian kita diperintahkan untuk mensedekahkan misalnya motor yang itu kita pakai untuk kerja, ataukah kemudian kita diperintahkan, apakah kemudian Allah perintahkan kita untuk menginfakkan rumah padahal itu kita tempati dan itu kita butuhkan, atau kemudian menginfakkan beras padahal itulah kebutuhan kita dan keluarga selama satu bulan ini. Maka jawabannya, itu semua tidak Allah perintahkan untuk diinfakkan dan disedekahkan. Maka anggapan dan sikap keliru semangat sebagian orang yang bersedekah sampai-sampai hal-hal yang menjadi kebutuhan, kebutuhan pokoknya, kebutuhan hariannya juga disedekahkan. Dengan kemudian semangat yang overdosis, nanti pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Pasti ya, akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, itu kalimat yang benar, siapa yang sedekah Allah akan ganti dengan yang lebih baik, namun tidak pada tempatnya. Allah ganti dengan yang lebih baik, yang pertama itu belum tentu ganti duniawi, boleh jadi gantinya ganti pahala, dan pahala itu lebih baik daripada dunia, karena itu manfaatnya di akhirat, manfaatnya di akhirat, dengan lain dengan harta dunia yang fana. Mana yang lebih baik? Pahala. Kemudian yang kedua adalah dengan ayat ini kulil afwa, yang Allah perintahkan untuk disedekahkan, yang Allah anjurkan untuk diinfakkan, itu adalah harta yang statusnya dan sebutannya adalah al-afwa. Al-afwa di sini makna dasarnya adalah mata yang sah, apa yang mudah dan apa yang memungkinkan, apa yang mudah, apa yang memungkinkan, apa yang tidak menyulitkan, apa yang tidak menyulitkan bagi seorang manusia untuk mengeluarkannya dan mensedekahkannya. Itu makna dasarnya. Al-afwa artinya al-mutayassar, mana yang memungkinkan, ya bisa sudah dikeluarkan tanpa merepotkan, tanpa menyusahkan. Kemudian tadi kita baca di definisi al-afwa yang kemudian lebih spesifik, tegasnya adalah harta yang harta tersebut tidaklah menjadi kebutuhan harian kita atau bahkan kebutuhan primer dan pokok seseorang. Harta tersebut dalam bahasa yang bebas adalah duit nganggur. Duit nganggur, harta yang nganggur. apa yang tidak terpakai, apa ya, tidak terpakai, atau kalau dimaksud atau terpakai, ya terpakainya cuma untuk hal-hal yang ya bersifat senang-senang atau bahkan foya-foya. Nah, itu ya, itulah ya harta yang dapatkan menjadi sasaran perintah untuk diinfakkan dan disedekahkan. Muka orang yang kemudian motivasi yang terlalu berlebihan berkenaan dengan sedekah, dengan prinsip pasti nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik, itu keliru dari dua sisi. Yang pertama adalah ganti lebih baik itu tidak mesti duniawi, boleh jadi duniawi namun tidak bisa dipastikan, boleh jadi itu pahala, dan duniawinya pun boleh jadi bentuknya adalah keberkahan dan bukan satu hal yang bersifat materi. Kemudian yang kedua, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang menegaskan wa is'alunaka madza yunfiqun, orang-orang telah bertanya, wahai Nabi, harta yang sebelah mana atau yang mendapatkan sasaran untuk perintah infak. Banyak ayat yang mengatakan mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka infakkan. Sebagian itu yang mana? Sebelah mana? Penjelasannya di sini. Maka ayat ini adalah ayat yang menjadi penjelasan untuk semua ayat yang berbicara tentang mimma razaqnahum yunfiqun dan yang sejenis dengan itu. Penjelasannya, infak itu yang mana yang diinfakkan, yang dibelanjakan, yang al-afwa, yang tidak berkaitan dengan apa yang jadi kebutuhan seseorang. Nah, tentang apa yang tidak menjadi kebutuhan seseorang, tidak menjadi kebutuhan seseorang, itu beda-beda. Beda-beda melihat kondisi ekonomi masing-masing orang. Boleh jadi itu merupakan kebutuhan seseorang untuk orang miskin atau orang menengah, namun bukan jadi kebutuhan untuk orang kaya. Bukan jadi kebutuhan untuk orang kaya. Boleh jadi orang kaya karena kemana-mana pergi pakai mobil, motornya nganggur. Motornya nganggur. Maka motor itu al-afu. Motor itu al-afu, karena dia tidak pernah pakai. Dia pada waktu beli punya rencana untuk pakai, ternyata prakteknya tidak dipakai-pakai. Tidak dipakai-pakai. Maka motor atau dia atau al-afu. Namun tidak demikian untuk kemudian orang yang pekerjaannya ya, sales keliling. Motor itu bukan al-afu untuk dia. Bukan al-afu untuk dirinya. Maka itu bisa al-afu untuk seseorang, namun tidak menjadi al-afu untuk orang lain, padahal boleh jadi bedanya sama. Bedanya sama. Maka tadi disampaikan tolak ukur al-afu, ya kemudian itulah sasaran perintah untuk berinfak dan bersedekah, itu tidak bisa dipatok. Berlaku yang baku, berlaku untuk semua orang. Nanti lihat-lihat antara satu orang dan orang lain. Apa yang dilihat? Kemampuan ekonominya. Nah, berkaitan dengan al-afu, maka al-afu itu kita jumpai ayat yang sejenis, ayat yang sejenis di ayat yang lain, di tempat yang lain. Kita jumpai firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahili. Khudil afwa, ambillah al afwa. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi, perintahkan kebajikan, wa'arid 'anil jahili, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, maka di ayat ini khudil afwa itu kita jumpai istilah al-afwa. Kita jumpai istilah al-afwa. Ya, sebagian ulama, sebagian ahli tafsir maknai ayat khudil afwa itu dimaknai dengan berilah maaf. Berilah maaf. Namun perlu diketahui bahwasanya itu penafsiran yang tidak disepakati. Ada pendapat yang lain dan itu yang dipilih oleh Syaikh Sa'di rahimallahu taala, bahasanya khudil afwa, afwa di ayat tersebut sama dengan al-afwa di ayat ini, cuma konteksnya berbeda. Khudil afwa itu sama dengan ayat ini, kulil afwa. Namun cuma maknanya sama, cuma konteksnya berbeda. Al-afwa tadi kita sampaikan maknanya adalah al-mutayassar, yang memungkinkan, yang mudah dan tidak menyulitkan dan tidak menyusahkan. Ya, tidak menyusahkan. Nah, ketika ini bicara tentang masalah harta, maka berarti ya artinya adalah harta yang bersisa, duit nganggur, duit yang tidak menjadi kebutuhan pokok. Untuk di ayat yang kedua, kudil afwa wa'mur bil urfi, itu berkenaan dengan masalah interaksi dengan manusia, pergaulan dengan manusia, berkenaan dengan bermasyarakat, bertetangga, berkawan. Maka al-afwa di situ maknanya juga al-mutayassar, yang memungkinkan. Mon al-mutayassar min akhlaqin nas, apa yang memungkinkan, apa yang mudah dari perilaku-perilaku manusia, dari perilaku-perilaku manusia. Ya, jadi kita baca di tafsir Sa'di, beliau katakan wa li hadza amara Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakhudzal al-afwa min akhlaqin nas wa shadaqatihim. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk mengambil al-afwa, apa yang mudah berkenaan dengan sedekah. Demikian juga berkenaan dengan akhlak dan perilaku manusia. Mengambil yang mudah dari akhlak manusia ini mengisyaratkan firman Allah Subhanahu wa taala khudzil afwa. Wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin, mengisyaratkan ayat khudzil afwa. Khudzil afwa itu maknanya kata saya tadi adalah ambillah al-mutayassar min akhlaqin nas. Ambillah apa yang mudah dari perilaku dan kebiasaan manusia. Jangan persulit mereka, jangan tuntut mereka untuk melakukan hal-hal yang itu menyusahkan mereka. Jangan tuntut agar orang lain itu melakukan perilaku-perilaku yang perilaku itu jika kita tuntut kepada mereka, kita tuntut kepada mereka, mereka akan kesusahan dan kerepotan. Maka itu kaidah penting dalam kaidah penting untuk berinteraksi, untuk sukses berinteraksi dengan manusia. Kaidah penting untuk sukses bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain, itu kaidah pentingnya, kunci suksesnya adalah khudzil afwa. Ambillah apa yang mudah dari perilaku manusia. Jangan tuntut mereka untuk melakukan perilaku-perilaku yang menyusahkan mereka. Artinya orang yang dalam interaksi dengan orang lain itu kata kuncinya adalah memahami dan memaklumi. Memahami, memaklumi. Kalau dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, kita memahami dan memaklumi, maka kita akan mudah untuk bermasyarakat, mudah untuk bertetangga, mudah untuk berinteraksi. Namun kalau tidak mengedepankan memahami dan memaklumi tolak ukurnya, tolak ukur kita harus begini, begitu, begitu, begitu, kita tuntut teman kita ini untuk seperti idealitas ya, yang kita miliki. Saya itu ingin punya kawan tuh begini, begini, begini. Maka kita itu menyusahkan dia, menyusahkan dia. Sulit orang yang seperti ini, sulit akan punya teman dekat. Teman dekat karena ya sulit kemudian ketemu orang yang kemudian setipe dengan apa yang dalam pikirannya dan lamunannya. Demikian juga kalau orang itu berumah tangga, itu kemudian dia tuntut istri itu harus begini begini begini seperti yang ada dalam mimpinya. Itu susah. Itu susah. Dan seorang wanita kemudian dia ingin suaminya itu tipuan laki-laki yang begini begini begini sebagaimana yang ada dalam benarnya. Itu bikin susah dia. Namun mau sukses dalam rumah tangga, khudil akhlak. Berkenaan dengan akhlak dan kelakuan istrimu, maka ambillah yang mudah. Jangan buat dia sulit. Berkenaan dengan suamimu, ambillah yang mudah. Jangan dia buat dia sulit. Namun memahami, memaklumi dan adaptasi, menyesuaikan diri dengan orang lain. Tidak kemudian memaksa orang lain, mengharuskan orang lain, menuntut orang lain untuk seperti yang ada dalam pikirannya, yang itu menyebabkan dia kesusahan untuk merubah perilakunya. Nanti kalau kemudian khudil afwa itu tidak dilaksanakan, boleh jadi baru seminggu berumah tangga, isinya cekcok. Karena ketika masing-masing masuk ke dalam satu kehidupan baru ini, masing-masing punya gambaran yang beda-beda. Gambaran yang beda-beda. Dia kemudian dia bayangkan kemudian suami yang baik itu seperti bapaknya. Wah, bapak saya itu laki-laki gini. Wah, pokoknya enak jadi ibu itu. Wah, dipantasi semua sama bapak. Bapak itu yang ini dan itu. Itu bayangan perempuan umumnya demikian. Dia akan mengagumi bapaknya. Sebagaimana bayangan normalnya anak laki-laki, dia mengagumi ibunya. Dia mengagumi, oh ibu saya itu wanita hebat, gini. Dan dia bayangannya nanti istrinya juga seperti ibunya. Kemudian dia tuntut istrinya untuk seperti ibunya. Hanya ribut. Tapi kalau khudil afwa, maklumi. Jangan susahkan orang lain. Non maklumi kelakuan dia. Dapat istri ngorok, ya dimaklumi gitu ya. Jangan paksa dia. Kamu pokoknya harus menghilangkan ngorokmu. Itu kan susah kan? Susah. Namun maklumi gimana tetap tidurnya di sampingnya ada yang ngorok. Itu nanti kemudian nggak bikin ribut. Namun kalau kemudian dan pokoknya saya nggak mau ada suara ngorok. Wah, padahal, wah, ngorok itu hobi saya ya. Nanti akan terjadi konflik. Akan terjadi konflik. Kalau kemudian dalam bayangan dia istri itu seperti ibunya, ibu saya itu wanita hebat. Nyuci sendiri macam-macam, gak pakai mesin cuci. Bayangan wanita masa silam. Ada kualitas wanita masa silam beda dengan kualitas wanita masa sekarang. Ibu itu sambil gendong anak, masak, ngucek, nguci, jemuri. Ini istrinya ternyata ketemu istri yang kemudian kemampuannya tidak seperti itu. Kemampuannya tidak seperti itu. Nyuci 10 menit masuk angin seminggu. Kalau kemudian dia tuntut kemudian istrinya seperti ibunya, ibu saya ketika saya kecil luar biasa, hamil, gendong, itu sambil nyuci, sambil ngucek, sambil masak, sambil jemuri. Depan itu hamil, belakang itu gendong. Itu ibu saya itu kuat gendong adik saya berjam-jam. Ketemu istrinya, ternyata istrinya setengah jam jangan ngeluh, mas gantian mas gendong anak, jangan saya terus. Kalau kemudian dia tuntut orang itu kemudian punya perilaku sebagaimana yang ada dalam pikiran, susah. Nanti yang terjadi bengkak, cocok. Demikian juga dalam bertetangga, dalam bersahabat. Itu punya kemudian punya teman-teman yang punya kebiasaan ya nggak cocok dengan kita. Jadi tidak cocok dengan kita. Karena dan apalagi dan teman ini lain suku, lain daerah, lain asal, sudah. Kalau kemudian masing-masing itu memaksakan idealitasnya, bubar. Ya, persahabatan bekam tadi bubar. Maka kalau orang ingin sukses di masyarakat, apalagi masyarakat yang heterogen, masyarakat yang heterogen. Kalau masyarakat yang mungkin ya secara kurang lebih nilai rasanya sama, standar sopan santunnya sama, standar kenyamanannya sama. Nah, kalau lain suku, lain daerah, lain asal, ini kota, ini kampung, ini pelosok, ini kemudian metropolitan, standar kenyamanan berbeda, standar sopan santun berbeda. Maka kemudian di situ tentu ada hal-hal yang kemudian seharusnya orang yang berada dari luar daerah yang menyesuaikan diri. Namun tentu tidak bisa semua, dan apalagi dalam waktu yang cepat, apalagi dia baru datang pertama kali. Maka pergaulan dan persahabatan dan bermasyarakat itu akan kemudian berjalan dengan baik manakala melaksanakan perintah Allah, khudil afwa, ambillah yang mudah dari akhlak manusia. Jangan tuntut manusia untuk begini-begini, perilaku begini yang menyusahkan dia. Maka maklumlah kalau kemudian punya kawan karena dia dari lain daerah, dari suku yang berbeda, ngomongnya gak bisa lirih, ngomongnya gak bisa pelan. Boleh jadi ketemu orang Batak, punya kawan orang Batak, itu lirihnya itu udah kayak orang marah-marah. Itu padahal lirih, udah sopan banget itu di sana. Di sini, wah itu orang marah-marah. Itu kita memaklumi, ya maklum punya teman semacam ini. Jangan dipaksa, kamu harus 2 hari ini, itu volumenya harus turun 90%. Gak bisa, udah sudah 20 tahun gaya hidupnya semacam itu, tiba-tiba di sini langsung kemudian harus kemudian cuma dikasih 2 kali 24 jam. Wah, itu harus setel suaranya harus berkurang 90% atau kurang 50%, harus dipangkas 50%. Oh, susah. Namun ini orang Batak, maklum. Pokoknya kita kalau begitu tuh dia sudah diri, nah gitu aja, segitu itu sudah diri, enak gitu nanti. Namun kalau kita merasa segitu saya dimarahi, merasa ngobrol sama dia itu kita dimarahi terus, nanti yang terjadi adalah clash, yang terjadi adalah konflik. Namun kalau kita tidak memaksa dia, menyusahkan dia, ya kita minta dia untuk berubah, namun berubah yang jangan memaksa dia, jangan menyusahkan dia. Apa yang hal-hal yang lain yang bisa kita minta untuk dia ubah, dia sesuaikan, kita minta. Hal-hal yang memang sudah mendarah daging, yang sulit untuk kemudian diubah, ya jangan dipaksakan untuk diubah. Ini di antara kiat penting hidup bermasyarakat yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Ya, khudil afwa. Jangan paksa orang lain untuk kemudian memiliki perilaku-perilaku yang itu sangat merepotkan dan menyusahkan dirinya. Dan kita yang malu. Ini kaidah yang penting berlaku untuk hubungan suami istri, hubungan bertetangga, hubungan berkawan, baik kawan kerja, atau kemudian kawan belajar, kawan sekolah, kawan kuliah. Itu akan, kita akan bisa mudah bergaul dengan banyak pihak dengan beragam karakter, itu manakala mengamalkan prinsip Al-Qur'an untuk sukses dalam berinteraksi. Khudil afwa, maklumi orang lain, tuntut dia untuk berubah jika memang bisa, namun dalam hal-hal yang mudah untuk baginya untuk menyesuaikannya. Hal-hal yang sulit ya bertahap, pelan-pelan dan semacam itu. Kemudian la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Ini ada 2 penafsiran tadi yang disampaikan. Ayat ini mencakup 2 pengertian. Artinya tatafakkaruna, enggaklah kalian memikirkan syariat, hikmah dalam syariat yang itu semua memberikan maslahat di dunia dan akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, adalah kalian memikirkan dunia, hilangnya dunia, fananya dunia, tidak bernilainya dunia. Ketika kita mati, hendaknya itu dipikirkan. Dan siapa saja yang betul-betul memikirkan dunia dengan baik, maka dia tidak akan jadi orang yang rakus dengan dunia. Wa tatafakkaruna fil akhirah, dan pikirkanlah akhirat, abadinya akhirat, nikmat akhirat, pentingnya akhirat. Maka itu pikirkanlah dengan baik, maka siapa yang memikirkan akhirat dengan baik, maka dia akan jadi orang yang cinta akhirat dan semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan kita hidup berbahagia di akhirat. Itu dua pengertian, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Dari Sahih Nusa'di, belum maknai ayat ini, potongan ayat ini mencakup dua-duanya. Mencakup dua-duanya. Sehingga makna tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, pikirkanlah hikmah-hikmah syariat yang dia memberikan manfaat dan maslahat di dunia dan di akhirat, dan pikirkanlah dunia dan rendahnya dunia, hinanya dunia dan tidak bermanfaatnya dunia saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan perhatikanlah dan pikirkanlah pentingnya akhirat. Kemudian wais alunaka anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, yaitu maksudnya bergaul dan berinteraksi dengan anak yatim. Qul islahul lahum khair, katakanlah bahwasanya islah memperbaiki dan mengembangkan harta anak yatim, itulah yang lebih baik. Wa in tukhalituhum, namun jika kalian mencampur harta kalian dengan harta anak yatim, fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara kalian. Maka jika kalian mempergauli mereka dengan baik, maka mereka adalah saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan ketika hartamu itu bercampur dengan harta anak yatim, maka Allah mengetahui siapakah yang maksudnya merusak harta anak yatim dan siapakah yang maksudnya memperbaiki harta anak yatim. Walau syaa Allah la'anatakum, seandainya Allah mau, Allah bisa menyusahkan kalian. Innallaha azizun hakim, dengan mewajibkan untuk dipisahnya harta perawat anak yatim dan harta anak yatim. Allah bisa susahkan kalian dengan aturan dan syariatnya. Namun Allah tidak melakukannya, padahal Allah itu innallaha azizun hakim, dan dia adalah zat yang maha perkasa lagi zat yang maha bijaksana. Maka ayat ini memiliki sababun nuzul, ada latar belakang historisnya, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Tafsir As-Sa'di, tatkala turun firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran, di surat An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka adalah pada hakikatnya memakan dan memasukkan dalam perut mereka api neraka, dan mereka akan masuk api yang menyala-nyala. Maka saat turun ayat ini, hal ini berat atas kaum muslimin. Akhirnya kemudian mereka memisahkan makanan mereka dari makanan anak-anak yatim yang ada di rumah mereka, karena khawatir, karena mereka khawatir nanti memakan harta anak yatim, sehingga masuk dalam ayat di atas. Walau bi walau bi hadil halah, meskipun dalam kondisi ini yang telah terdapat kebiasaan kalau kemudian bil musyarakah bareng-bareng di dalamnya. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang hal ini, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada mereka bahwa yang jadi maksud adalah memperhatikan, merawat harta anak yatim dengan menjaganya, wasiyanatiha, dan melindungi, menjaganya dan memperdagangkannya. Dan bahasanya mencampur, percampuran harta antara perawat anak yatim dan harta anak yatim dalam masalah makanan dan yang lain, itu hukumnya boleh, asalkan dalam bentuk yang tidak merugikan si anak yatim, karena mereka adalah saudara kalian. Dan sifat saudara dengan saudara adalah berbaur dan berjampur. dan yang menjadi rujukan dan patokan dalam masalah ini adalah niat dan amal. Faman, maka ada orang-orang yang Allah ketahui niatnya adalah memperbaiki harta anak yatim, karena dia tidaklah punya tamak dan rakus terhadap harta anak yatim. Maka untuk orang-orang semacam ini, seandainya masuk ke dalam hartanya dan dalam dirinya harta anak yatim tanpa ada maksud, maka itu masuk menjadi dia nikmati tanpa sengaja, maka lam yakun alaihi ba'su, tidak mengapa. Dan siapa yang Allah ketahui bahasanya niatnya adalah bermaksud dengan mencampur hartanya dengan harta anak yatim, itu adalah tawassul sebagai sarana untuk memakan harta anak yatim dan menikmatinya, maka itulah orang yang berdosa dan berdosa. Dan sarana itu seperti hukum maksudnya. Maka dalam ayat terdapat dalil bolehnya berbagai macam bentuk percampuran dalam masalah makanan, minuman, akad dan yang lainnya. Dan keringan ini adalah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dan kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Karena saatnya bukan karena kemurahan Allah, niscaya jika Allah mau, Allah bisa menyusahkan kalian. Itu Allah susahkan kalian dengan tidak memberikan keringanan dalam hal-hal tersebut, sehingga kalian susah dan kalian berdosa. Innallaha azizun, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Perkasa. Dia memiliki kekuatan yang sempurna dan pemaksaan untuk segala sesuatu. Meskipun demikian, Dia Maha Perkasa, Allah tidaklah zalim dengan keperkasaannya. Namun meskipun Allah perkasa, Dia Hakim Maha Bijaksana. Dia tidaklah melakukan kecuali sesuatu yang itu sesuai dengan tuntutan hikmahnya yang sempurna dan perhatiannya yang sempurna. Maka perkasanya Allah itu tidak bertentangan dengan sikap bijaksana. Maka tidak boleh mengatakan innahu masya'a fa'ala, bahasanya apa yang Allah kehendaki itulah yang Allah lakukan, baik sesuai dengan hikmah ataukah tidak sesuai dengan hikmah. Namun kita katakan bahasanya perbuatan Allah, demikian juga hukum dan syariat Allah itu mengikuti hikmahnya. Maka Allah tidaklah menciptakan sesuatu itu main-main dan sia-sia, namun tidak boleh tidak pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya boleh jadi kita ketahui atau belum kita ketahui. Demikian juga Allah tidaklah menetapkan satu aturan untuk hambanya, dan itu aturan tersebut terbebas dan tidak mengandung hikmah. Tidaklah Allah memerintahkan kecuali perkara yang mengandung maslahat, yang itu 100% maslahat atau maslahatnya lebih besar daripada bahayanya. Dan tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali hal tersebut jika dikerjakan mengandung bahaya yang murni bahaya atau bahayanya yang lebih besar daripada manfaatnya. Demikian ini terjadi karena hikmah Allah yang sempurna dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ya, maka berkenaan dengan maka ayat ini 220 berbicara tentang masalah aturan Allah berkenaan dengan masalah orang yang merawat anak yatim. Dan anak yatim tersebut tinggal bersamanya. Maka tentu di sini ada harta perawat anak yatim dan harta anak yatim. Boleh jadi harta anak yatim itu berupa harta warisan dari bapaknya. Harta warisan dari bapaknya. Dan boleh jadi harta anak yatim itu adalah infak-infak orang, sedekah-sedekah orang, dan itu diperuntukkan untuk anak yatim yang tinggal bersama kita. Maka itu semuanya dua-duanya adalah harta anak yatim. Nah, ayat ini memiliki latar belakang historis, yaitu pada saat turun ayat yang keras tegas mengatakan siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim. Di sini sebenarnya Allah sudah ngasih isyarat. Maka dia memasukkan ke dalam perutnya api neraka. Maka memakan harta anak yatim yang tidak boleh itu apa? Secara zalim. Maka ini sebenarnya ada isyarat. Kalau tidak secara zalim, maka itu tidak mengapa. Nah, ketika turun ayat ini dan para sahabat yang di rumahnya itu ada anak-anak yatim, itu kemudian ketakutan, akhirnya mereka memisahkan hartanya dengan harta anak yatim, sampai-sampai masalah makanannya. Maka ini bahasa kita, ini ada beras dari duitnya si yatim. Maka ini dimasak khusus untuk nasinya si yatim. Nanti kemudian tuan rumah, pemilik rumah punya beras sendiri, beras pribadi dimasak sendiri ya, untuk kemudian makan keluarganya. Sehingga bahasa kita nanak nasinya dua kali, bikin sayurnya juga dua kali, bikin lauknya juga dua kali. Kalau betul-betul dipisah, meja makannya dua, meja makannya dua, minyak gorengnya dua. Ini minyak goreng si yatim, minyak goreng kita. Repot atau tidak? Repot. Sabunnya dua. Ini sabun yatim, sabun keluarga. Nah, ini kemudian sabun cuci piringnya dua. Ini piringnya si yatim pakai sabun cucinya untuk si yatim. Jadi dipisah, total. Itu mendengar turun ayat ayat yang menegaskan demikian. Demikian takutnya mereka dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan ayatnya demikian. Masak nasi dua kali, nyayur dua kali, goreng tempe dua kali. Wajannya juga harus dua biar minyaknya tidak tercampur. Ini minyak ini dibeli dari duitnya si yatim. Nah, ini minyak yang dibeli dari duit kita. Akhirnya maka banyak makanan yang rusak alias basi. Ternyata anak yatim kan masih anak-anak, dan maklumlah anak-anak kadang semangat makan, kadang tidak semangat makan. Pas kemudian dia tidak semangat makan, mau ngambil nasinya tidak berani. Tapi kalau dibiarkan busuk, basi, nggak dimakan. Kalau dimakan, wah ini makan harta anak yatim. Mengapa makan harta anak yatim? Tidak berani. Dibiarkan busuk. Apalagi zaman silam gak ada kemudian lemari es atau apa yang kemudian bisa mengawetkan makanan, tambah susah. Maka banyak nasi yang basi, sayur basi dan yang lain. Akhirnya susah para sahabat, akhirnya mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, gimana? Ini ada ayat demikian, kami praktek demikian, dampaknya kami repot sekali. Kami repot sekali. Susah, harus masak nasi dua kali, nyayur dua kali. Ini kemudian ada kangkungnya si yatim, kangkungnya kita. Meja makan harus dua, rice cooker harus dua, susah. Wajan harus dua. Semuanya dipisah, susah." Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang hukum mencampur harta harta kerabat anak yatim dengan hartanya si yatim. Allah katakan pun islahun lahum khair. Kalau kemudian islah, kalau kemudian perhatian dengan harta anak yatim betul-betul dipisah, itu ideal. Sama sekali tidak pakai, itu top. Itu luar biasa. Namun wa in tukhadituhum fa ikhwanukum. Namun jika kalian campur harta kalian dengan harta mereka, beras kalian dengan beras mereka, nasi kalian dengan nasi mereka, sayur kalian dengan sayur mereka, janganlah makan bareng-bareng. Ini masak cukup masak sayur sekali nanti ya. Ini untuk keluarga dan untuk juga si yatim. Fa ikhwanukum, maka mereka adalah saudara kalian dalam iman. Dia adalah sesama muslim. Dan tentu saudara dengan saudara yang lain itu tidak kaku-kaku kayak gitu. Kalau kemudian saudara sama saudara kok kaku-kaku, mana nasimu, mana nasiku, masa sayur, mana sayurku, mana sayurku, itu tidak jadi saudara. Jadinya malah bermusuhan. Saudara, kakak adik itu harus kemudian piknik bareng, namun piknik bareng satu mobil, namun ini snackmu, ini snackku, ini aquamu, ini aquaku. Nah, itu gak jadi saudara ya, jadinya musuhan. Nanti sampai tempat tujuan piknik juga makannya sendiri-sendiri, kamu sama si sini. Nah, itu gak jadi saudara. Pak ikhwan pun yang namanya saudara ya, makan bareng-bareng longgar ya, gak kemudian kaku-kaku, gak dicampur ya, gak masalah. Safar bareng dan ini semuanya jadikan satu, tidak apa-apa. Itu persaudaraan. Maka demikian juga menyikapi anak yatim. Kemudian dalam masalah ini Allah jadikan, tentu yang Allah kemudian sampaikan, mana tentu ada orang-orang yang ketika dibolehkan, ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan di balik kesempitan. Dia kemudian, oh ternyata dibolehkan bercampur. Ternyata semuanya berasnya itu dia nggak keluarkan duit untuk beli beras. Nah, semuanya kalau mau beli beras pakai duitnya yatim. Dia sendiri duitnya utuh, nggak pernah untuk beli beras. Tentu Allah tahu semacam ini. Maka Allah katakan, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah tahu siapa yang niatnya itu mau ngembat harta anaknya anak yatim, mau menghabiskan harta anaknya yatim, dan siapa yang ya tidak demikian maksudnya. Maksudnya dia dicampur itu supaya tidak repot dan susah. Allah tahu siapa yang demikian dan siapa yang demikian. Namun kalau kita lihat di tafsirnya, maka tentu nanti, tapi tadi disampaikan yang jadi tolak ukur adalah niat dan amal. Tentu kelihatan niat jelas, dan yang kedua adalah amal. Tentu jelas kelihatan orang yang mau ngembat harta anaknya yatim dan tidak, itu kelihatan. Di antaranya setiap kali mau beli beras enggak mau mengeluarkan duit, memakai duit yaitu haknya yatim. Nah, ini dari perbuatannya kita tahu kalau dia itu mufsid dan bukan muslim. Walau syaa'allahu la'anatakum, seandainya Allah mau, Allah bisa menyusahkan kalian. Tidak boleh dicampur, harus dipisah ya, dan pokoknya tidak boleh tidak. Tidak ada kemudian maaf dalam hal ini. Tidak ada toleransi, tidak ada kelonggaran dalam hal ini. Susah? Susah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala sayang dengan hamba-hambanya sehingga membolehkan hal ini. Wallahu azizun hakim. Dan Allah adalah zat yang maha perkasa. Namun Allah maha perkasa itu bukan kemudian sewenang-wenang dan semaunya. Namun meskipun Allah itu zat yang maha perkasa, namun perkasanya Allah itu bergantung dengan hikmah. Tidak ada semaunya dan sewenang-wenang. Dan berkenaan dengan ayat ini perlu diketahui kalau terjemah depan itu terjemahnya kurang bagus dari sudut pandang bahasa Indonesia. Khusus untuk terjemah wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Itu terjemahnya itu tidak bagus kalau dalam dari sudut pandang bahasa Indonesia untuk terjemah depan. Kecuali kalau sudah kemudian ada perubahan, namun asalnya belum ada perubahan. Kalau tidak salah ingat di terjemah depan fa in tukhalituhum itu diterjemahkan dengan dan jika kalian, jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Demikian terjemah kebaknya. Dan dalam bahasa Indonesia beda antara menggauli dan mempergauli. Itu beda, maknanya jauh sekali. Mempergauli itu interaksi, menggauli itu gitu. Dan terjemah debaknya itu wa in tukhalituhum itu terjemahnya menggauli. Itu adalah satu hal yang keliru dari sudut pandang bahasa Indonesia. Meskipun maksudnya ya maksud dari ini adalah mempergauli. Ya demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Barakallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.